السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya sampai di niabatul ya'nil kasrah, yakni i'rabul khafat, ya. Jadi kita membahas tentang alamatul khafat. Kemarin kita sudah bahas alamat kasrah, nah sekarang kita bahas alamat ya yang menjadi tanda bagi khafat, yang diberi judul niabatul ya'i anil kasrah, yakni perwakilan ya daripada kasrah yang berada di i'rab khafat. Qawluhu wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Dan adapun ya, maka ia menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat, yakni pada isim-isim yang lima, dan pada isim musanna, dan pada isim jama'. Maka jama' yang dimaksudkan di sini adalah jama' mudzakkar salim. Ya, dari mana kita tahunya? Pertama, keberadaan alif lam. Kedua, karena sebelumnya telah disebutkan bahwa jama' taksir itu dikhafatkan dengan kasrah. Jadi enggak mungkin jama' yang dimaksudkan di sini adalah jama' taksir lagi. Ya, mestinya jama' tinggallah pilihannya jama' mudzakkar salim, karena jama' muannats salim juga sudah disebutkan di kasrah, kan begitu. Nah, demikian, wallahu alam. Jadi itulah tempat-tempat ataupun ya menjadi tanda bagi khafat. Tempat-tempatnya ya ketika menjadi tanda bagi khafat adalah isim-isim yang lima, isim musanna dan isim jama'. Ya, yaqul al-mu'allif rahimahullah al-ya'u fatakun 'alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Yaitu menjadi tanda bagi khafat adalah pada tiga tempat. Nah, ya, apa tiga tempat tersebut? Al-asma'ul khamsah wa tasniyah wal jama'. Isim-isim yang lima, isim musanna dan isim jama'. Al-asma'ul khamsah yushtaratu fiha ma yushtaratu fi raf'iha bil wawi. Isim-isim yang lima itu ialah disyaratkan padanya apa-apa yang disyaratkan pada rafa'nya dengan waw. Maksudnya, beliau ingin menjelaskan bahwa apa itu asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu adalah isim-isim yang punya syarat, yang syaratnya terdapat pada pembahasan yang dirafa'kan dengan waw. Jadi kalau kita ingin tahu definisi ataupun ketentuan ataupun syarat-syarat dari asma'ul khamsah, maka lihatlah pembahasan alamatur raf'i bil waw. Ya. Lihatlah pembahasan tanda rafa' yang dengan waw. Karena di sini beliau katakan yushtaratu fiha, jadi asma'ul khamsah itu disyaratkan padanya dia bisa di-i'rab dengan ya, maksudnya begitu. Ya. Jadi isim yang lima itu bisa di-i'rab dengan ya, maka mesti didapati padanya syarat-syarat yang dia boleh di-i'rab dengan waw. Nah, syarat-syarat tersebut silakan lihat di sana. Oh, di sini langsung beliau sebutkan ya, wa syurutuha khamsah. Nah, jadi syarat-syarat yang akan beliau sebutkan di sini ini merupakan syarat si isim yang lima itu bisa di-i'rab dengan ya ketika khafat dan bisa di-i'rab dengan waw ketika rafa. Ya, intinya beliau katakan yushtaratu fiha ma yushtaratu fi raf'iha bil wawi. Wa syurutuha khamsatun an takuna mufradatan. Jadi dia harus berupa isim mufrad. Wa an takuna mukabbaratan. Jadi dia berupa isim isim ya, isim takdir ya. kalau kita pakai bentuk masdarnya isim takfir kan ya. Ya maksudnya isim mukabbarah ya. Jadi kan lawan mukabbarah adalah musaghgharah. Nah, musaghgharah itu biasanya kalau kita kita masdarkan, maka hasilnya adalah tasghir. Ya isim tasghir kita bilang. Cuma kalau pas mukabbarahnya kita bilang isim takfir, kayaknya agak tabu ya, karena kita takbir itu kan. Ya tapi mau enggak mau memang begitu ya. Isim takbir. Ya tentunya takbir dalam istilah pelajaran kita, bukan takbir dalam istilah syarak kan begitu. Nah, jadi ada isim tasghir, ada isim takbir. Nah, isim tasghir itu disebut dengan musaghgharah, sementara isim takbir itu disebut dengan mukabbarah. Jadi antakuna mukabbaratan. Jadi mestilah dia berupa isim mukabbarah, bukan yang ditasghir, tapi yang ditakbir begitu. Mudafatan li ghairi ya'il mutakallim, sebagai mudaf apa tidak ya, tidak diidafahkan atau bukan sebagai mudaf mudafnya ya mutakallim, ya bukan sebagai mudafnya ya mutakallim, atau dengan bahasa lain mudaf ilaihnya selain ya mutakallim, ya mudaf ilaihnya selain ya mutakallim. Nah kalau di sini mudafatan, dia bukan sebagai mudaf bagi ya mutakallim. Walau kalau dalam bahasa Indonesia bukannya justru kita letakkan di depan ya. Kalau ini kan bukannya justru di ya mutakallim. Berarti dia mesti berupa mudhaf bagi selain ya mutakallim. Nah, begitulah ya. Iya, Pak. Pak Syaf ya. Jadi dia mesti berupa mudhaf bagi selain ya mutakallim. Ya, berarti begitu. Dan menurut saya itu lebih lebih mencakup ya. Maksudnya ungkapan seperti ini, mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim, ini lebih mencakup saya pikir. Jadi dia mesti berupa mudhaf. Ya, artinya apa? Dia memang harus mudhaf. Ya, artinya dia apa? Harus mudhaf. Kalau pakai bahasa saya tadi atau bahasa yang biasa kita gunain, itu masih terkesan seakan-akan dia enggak harus mudhaf. Ya. Kan begitu. Nah, kalau di sini kan antakuna mudhafatan, dia harus berupa mudhaf. Kan gitu. Jadi artinya memang apa? Syaratnya harus berupa mudhaf. Tapi mudhaf nilainya bukan ya mutakallim. Nah, begitu. Ya, saya pikir lebih apa namanya? Lebih mencakup gitu, lebih sumul ya ungkapannya. Kalau misalkan kita bilang tidak boleh diidhafahkan kepada ya mutakallim, berarti itu masih terkesan oh berarti yang penting enggak boleh diidhafahkan kepada ya mutakallim. Adapun kalau dia bukan sebagai mudhaf, berarti boleh enggak juga. Nah, kalau di sini kan antakuna mudhafatan, dia memang harus mudhaf. Tapi li ghairi ya'il mutakallim. Nah, begitu. Wa antakuna fu, ya, wa antakuna fu khaliyatan minal mim. Dan asmaul khamsah itu yang fu-nya, ya, karena kan salah satu isim yang lima itu adalah kata famun. Ya, abun, akhun, hamun, famun. Nah, satu lagi famun. Untuk yang famunnya ini, antakuna khaliyatan minal mim, enggak boleh ada mimnya. Jadi tinggal fa-nya doang. Ya, famun, fa sama mim. Nah, kalau untuk yang famun ini, mimnya harus dibuang, harus hilang. Berbeda dengan hamun. Nah, kalau hamun mimnya enggak apa-apa, tetap ada dan justru tidak boleh dibuang kan gitu. Namun untuk yang famun ini, antakuna khaliyatan minal mim katanya, mesti tidak ada mimnya. Nah, ini syarat yang keempat, barulah dia bisa, si famun tadi bisa dinyatakan asmaul khamsah ketika kita tidak menggunakan mimnya. Wadhu bimakna sahib. Dan syarat yang kelima, si dhunya, ya salah satu lafaz-lafaz asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, famun, dhu. Nah, dhunya mestilah bermakna sahib. Ya, mesti bermakna sahib. Ya, yang apa namanya, pemilik, memiliki, yang menemani dan sebagainya. Ya, seperti sahibul bait ya, peneman apa? Peneman rumah atau pemilik rumah lah. Kira-kira begitu. Baik. Tasyartu allati sabaqat 'inda raf'iha bil wawi la budda an ta'tiya huna. Nah, fasyurutu ya. Fasyurutu allati sabaqat 'inda raf'iha bil wawi la budda an ta'tiya huna. Jadi syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya itu pas saat pembahasan rafa' dengan waw, ya maksudnya rafa'nya asmaul khamsah dengan waw, itu mesti juga kita datangkan di sini. Mesti hadir juga di sini syarat-syarat tersebut. Ya, sebagaimana yang beliau sebutkan tadi syarat-syaratnya. Famata rufi'atil asmaul khamsatu bil waw jurrat bil ya. Jadi kapanpun si apa namanya si asmaul khamsah itu dirafa'kan dengan waw, ketika itu pula dia bakal dijarkan dengan ya. Nah, begitu. Qala Allah Ta'ala irji'u ila abikum. Abikum jurrat bimadha? Bil ya'i, di annaha minal asma'il khamsah. Kenapa? Ya, karena terpenuhi syarat-syaratnya. Karena kita dapati syarat-syaratnya pada abikum. Irji'u ila abikum. Baliklah kalian ke orang tua kalian, ke ayah kalian, kan begitu. Abikum jurrat bil ya'i bil ya'i li annaha minal asma'il khamsah. Wa qala ta'ala. Dan juga ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qal hal amankum alaihi illa kama amintukum ala akhihi. Maka dia pun berkata, ya, maksudnya di sini ayahnya Yusuf, ya, apa namanya, Nabi Ya'qub. Apakah aku akan mempercayakan kalian, ya, mempercayakan dia kepada kalian, begitu ya? Ya, apakah aku akan mempercayakan dia kepada kalian, sebagaimana aku telah mempercaya, bukan begitu. Dia berkata, apakah aku mempercayakannya kepada kalian, melainkan sebagaimana aku telah mempercayakan saudaranya kepada kalian. Ya, maksudnya, kalau aku percayakan saudaranya Nabi Yusuf, siapa namanya? Benyamin. Jadi, kalau aku percayakan Benyamin ini kepada kalian, ya, tidaklah melainkan sama saja seperti aku mempercayakan saudaranya kepada kalian. Ya, maksudnya saudara Benyamin ini ataupun Nabi Yusuf itu sendiri. Nah, akhihi jurrat bil ya'i li'annaha minal asma'il khamsah. Ya, akhihi yang terdapat pada ala akhihi. Kenapa? Ya, karena terpenuhi syarat-syaratnya. Wa qala ta'ala idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ya, idhabu fatahassasu. Tahassas apa? Ada yang tahu maknanya? Kabar. Ya, idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Maka pergilah kalian dan carilah berita ataupun kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Akhihi jurrat bil ya'i li'annahu minal asma'il khamsah. Maka kata akhihi yang terdapat di dalam ayat tersebut juga dijarkan dengan ya, karena memang termasuk asma'ul khamsah. Qala Allah Ta'ala irji'u ila abikum ila harfu khafdin. Ila harfu khafdin. Abikum abi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati. Li'annahu minal asma'il khamsati. Qala lahum abuhum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abikum. Abuhum ja'at bil wawi li'annaha fa'ilun marfu'un. Ya, qala lahum abuhum. Ya, ayah mereka telah berkata kepada mereka. Nah, di sini abuhum dirafa'kan pakai waw, ya. Di sini abuhum pakai waw karena dia sebagai fa'il yang marfu'. Wal asmaul khamsah turfa'u bil waw, dan karena memang asmaul khamsah kalau rafa'kan pakai waw niyabatan 'anil dhammah, yang merupakan perwakilan daripada dhammah. Wa abakum mansubatan bi inna, dan abakum yang ada di ungkapan tadi, inna abakum yuhibbu an tabarru bi abikum, ya, abakum mansubatan bi inna. Wa abikum majruratun bil ya, an tabarru bi abikum, majruratun bil ya, li'annal asma'al khamsata tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i, karena memang asma'ul khamsah itu dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Law qala qail, qala lahum abahum inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum. Jadi balik-balik. Jadi qala lahum abahum inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum. Qulna khata'un. Ya, maka kita katakan ini salah, ya. Lakin liyu'lam anna ba'd al-arab yulzimul asma'al khamsata al-arifa da'iman. Jadi kita katakan yang itu tadi salah. Namun begitu pun perlu juga untuk kita ketahui, ya, untuk kalian ketahui, bahwa kata Syekh di sini, sebahagian orang Arab memang ada yang melazimkan alif pada asmaul khamsah. Ya, melazimkan alif maksudnya mensenantiasakan. Ya, mensenantiasakan alif pada asmaul khamsah. Daiman. Ya. Baik di rafa'nya, di nasabnya, di jarnya. Pakai alif. Fayaqul qala abakum, ya, maka jadinya hasilnya begini. Qala abakum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abakum. Dasarnya ala hadza qaulus syair, ala hadza qaulis syair. Dasarnya adalah pernyataan syair ini. Jadi dasarnya adalah pernyataan syair ini. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Ya, inna abaha, sesungguhnya ayahnya, berarti mansub. Pakai alif. Ya, kalau ini sudah barang tentu memang nasabnya pakai alif. Tapi sebenarnya dia pakai alif bukan karena nasab. Ya, tapi ini sudah kebetulan, ya. Inna abaha wa aba abaha. Wa aba, oke, okay, yang aba pertama juga nasab, ya. Kan gitu. Dan kebetulan nasabnya asmaul khamsah memang pakai alif. Nah, tapi kalau yang abaha wa aba abaha, bapaknya si bapaknya. Ya, bapaknya si bapaknya, kan begitu. Nah, berarti kan abaha mudhafun ilaihi, yang seharusnya apa? Iya, abi, kan gitu. Atau dengan kata lain, dia majrur yang i'rabnya, namun tetap pakai alif. Nah, jadi alif-alif yang sebelumnya itu pakai alif bukan karena nasabnya dia, tapi karena kelaziman mereka menggunakan alif di dalam kata abun. Qad balagha fil majdi ghayataha, apa namanya, telah sampai, ya, sungguh telah nyampai, ya, puncaknya, ya, puncak kemuliaannya. Mereka telah menggapai puncak kemuliaannya, ya, keduanya telah menggapai puncak kemuliaannya. Baik, demikian. Nah, jadi walam yaqul wa aba abiha. Nah, di sini dia tidak mengatakan wa aba abiha. Idzan takunul ya'u alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Ya, namun begitu pun kesimpulannya, kalau kita merujuk kepada kitab ini, bahwa al-ya itu menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Fil asma'il khamsati bisyurutil khamsati sabiqah, yaitu pada asma'ul khamsah yang dengan lima syarat yang telah kita sebutkan. Yang kedua, wa fit tasniyati naqul fiha ma qulna fi raf'iha bil alif. Nah, kita katakan padanya, ya, maksudnya terkait isim musanna ini, itu sebagaimana yang kita telah jelaskan ketika dia dirafa'kan dengan alif. Jadi penjelasan tentang isim musanna ini sebagaimana penjelasan kami pada saat ketika dia rafa' dengan alif. Maksudnya ketika si isim musanna rafa' dengan alif. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada penjelasan yang lalu, fayashmalul musanna wa ma yalhaqu bihi, maka tercakuplah isim musanna dan apa saja yang dimulhakkan kepada isim musanna. Ya, jadi fayashmalul musanna wama yulhaqu, ya, wama yulhaqu bihi, dan apa saja yang dimulhakkan kepada musanna. Fataqulu marartu birajulaini tsnaini. Contohnya, wa taqulu raaitu rajulaini tsnaini. Shawabun, ini benar. Li'anna al-musanna yunsabu bil ya'i wa taqulu marartu bir rajulaini kilayhima. Sahihun. Marartu bir rajulaini kilahuma khata'un. Ya. Karena apa? Karena kilahuma yashmal, ya, ma yulhaqu bihi. Maksudnya kilahuma mimma yulhaqu bihi ataupun min mulhaqi bil musanna. Ya, min mulhaqin bil musanna. Jadi karena kilahuma termasuk isim musanna, maka dia pun dirafa'kan kepada isim maka dia di i'rab sebagaimana halnya isim musanna, ya. Karena berdasarkan penjelasan yang ada di permasalahan rafa'nya dengan alif itu mencakup isim musanna dan juga mencakup apa-apa saja yang dimulhakkan kepada isim musanna. Ya, jadi marartu birrajulaini kilahuma khata'un li'annahu mulhaqun bil musanna fatujarru bil ya. karena dia itu termasuk mulhaq bil mutsanna yang harus dijarkan dengan ya. Marartu bi rajula ini. Ini di situ jadi apa sih? Marartu bi rajulaini. Taukid. Ya, jadi marartu bi rajulaini itsnaini sebagai ta'kid. Marartu bi rajulaini al-ba'u harfu jarrin. Rajulaini ismun majrurun bil ya'i wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati. Li'annahu mutsannan. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Ya, jadi kan kita katakan ba itu adalah harfu jar, rajul adalah isim majrurnya, ya adalah tanda i'rabnya. Nah, tinggal problemnya nunnya apa? Maka di sini pun Syekh menjelaskan keberadaan nun tersebut dengan mengatakan wanun عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Jadi nun itu merupakan perga apa? Gantian ya, gantian dari tanwin pada saat diisi mufradnya. Ya, kata beliau begitu. Kemudian yang ketiga, fil jam'i, ya, yang ketiga pada isim jama'. Wal muradu bil jam'i huna, dan yang maksud dengan isim jama' di sini ialah jam'ul mudzakkar salim. Wa dalilu 'ala annahu al muradu qawluhu fil awwal jam'ut taksir yukhfadu bil kasrah. Dan bukti akan hal tersebut bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jamak mudzakkar salim, karena di awalnya beliau sudah mengatakan jamu taksir yukhfadu bil kasrah. Jamak taksir itu dikhafatkan dengan kasrah. Idzan il murad bil jam'i huna jamul mudzakkar salim. Jadi jelaslah yang dimaksudkan jamak di sini, ya, kata jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Law qala qala innahu jamu muannats salim. Law qala qala innahu jamun jam'u mu'annathin. Fama ad-dalil 'ala annahu jam'u mudzakkarin? Naqul sabaqa anna jam'al mudzakkar anna jam'al mu'annathi yujarru bil kasrah. Ya, maka kita jawab bahwa jam'u mu'annas itu juga dijarkan dengan kasrah sebelumnya. Kan begitu sudah dikatakan. Ya, sabaqa, telah lalu, telah kita terangkan juga bahwa jam'u mu'annas itu juga dijarkan dengan kasrah. Fayata'ayyan anna al-murada bil jam'i jam'ul mudzakkari salimu wa ma'luhiqa bihi aidan. Maka jadi jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan kata jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim, dan apa saja yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Nah, yang mana? Ya. Harusnya fa'ad dalil ala annahu jam'un mu'annatsin. Ya lah. Hak kembali kepada kata al-jama'. Famad dalil ala anna al-jam'u, ya. Famad dalil ala anna al-jam'a fi ibarat al-mu'allif, kan begitu. Jam'u mudzakkarin. Apa alasan kita? Apa bukti kita bahwa yang dimaksud dengan kata jama' yang ada di ibarat mu'allif adalah jama' mudzakkar? Karena selain jamak mudzakkar dan selain jamak taksir, di sana masih ada jenis jamak lainnya, itu jamak muannas. Maka apa yang membuktikannya? Okelah kalau jamak taksir tadi, maka jawabannya juga sama, sabaqa anna jamal muannafi yujarru bil kasrah, begitu. Ya. Kan sudah diterangkan juga bahwa jamak muannas itu dijarkannya dengan kasrah. Jadi jelaslah bukan jamak muannas dan juga bukan jamak taksir. Berarti ini masih ada Oh iya betul iya benar. Law qala qail innahu jam'u muannas, ya, fa mad dalil ala annahu jam'un, iya betul. Iya. Bukan dari si muallifnya, ya. Bukan dari si yang ditanya. Ya, bukan dari si yang ditanya, tapi dari si penanya. Ya, law qala qail innahu jam'u muannasin fa mad dalilu ala annahu jam'u mudzakkarin, kan gitu. Ya, bisa juga tidak dari si penanya, intinya dari pihak ketiga. Karena pasti pihak ketiga ada yang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah jamak muannas. Nah, kemudian pihak ketiga bertanya ke kita, apa buktimu? Ya, apa buktimu yang apa namanya yang menguatkan bahwa ini adalah jamak mudzakkar, bukan jamak muannas? Ya, karena ada juga yang mengatakan kalau itu jamak muannas. Maka jawaban kita, sabaqa anna jam'al muannasi yujarru bil kasrah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya masuk alif lam, kenapa nunnya itu masih ada kalau dia itu ganti daripada tanwin? Baik. Iya, Ini yang saya masih rancu ya. Pertama adalah kenapa juga untuk permasalahan uraian ataupun uraian atau i'rab nun ya, ketika kita meng-i'rab nun yang ada di jamak mudzakkar salim dan yang ada di isim musanna itu menggunakan kata iwad, tidak menggunakan kata badal. Apakah di sana ada indikasi bahwa kata iwad dan badal itu berbeda? Ya, ada indikasi perbedaan. Kenapa mereka selalu menggunakan kata iwad? Saya belum nemu penggunaan kata badal terkait uraian nun yang ada di jamak mudzakkar salim dan yang ada di jamak muannas salim. Di isim musanna ya, yang ada di isim musanna. Nah, jadi nun yang ada di kedua jenis isim tersebut itu selalu mereka terangkan dengan kata iwadun anit tanwin fil ismi mufrad. Namun begitu pun itu yang pertama ya, itu perlu untuk mencari. Ya, apakah kira-kira mereka punya alasan atau memang kebetulan saja mereka menggunakan kata iwad, tidak menggunakan kata badal. Nah, kalau saya memahaminya, ya, terkesan bahwa iwad, ya, bahwa nun yang ada di isim musanna dan tanwin yang ada di jamak mudzakkar salim yang ada di isim mufrad itu enggak sama. Ya. Jadi enggak sama. Maksudnya itu enggak sama, walau sama-sama kebetulan pakai huruf nun. Ya, tapi pada dasarnya dia enggak sama, hanya berposisi menggantikan menggantikan atau mengiwad nun yang ada di ataupun tanwin yang ada di isim mufrad. Karena tanwin yang ada di isim mufrad kan juga nun. Nun sakin, nun sukun, sementara tanwin yang sementara nun yang ada di sini nunnya enggak sukun. Ya, jadi berarti juga artinya apa? Bahwa nun yang ada di isim musanna dengan nun yang ada di isim mufrad itu enggak sama. Nun yang ada di isim mufrad itu namanya tanwin, nun yang ada di isim musanna dan jamak mudzakkar salim itu memang nun, bukan tanwin. Ya. Wallahu a'lam. Oleh karena itulah mungkin menggunakan kata iwad. Ya, tapi enggak tahu ya, coba antum telaah ya. Saya pun masih bingung soal ini. Nah, kemudian pernyataan antum itu pun juga ada yang membantahnya dari kalangan mereka. Ya, jadi dari kalangan mereka sendiri pun juga ada yang mengeluarkan statement yang seperti antum katakan ya, seperti antum katakan tadi ya. Jadi sebagian mereka mengatakan ya itu hanya ciri khasnya isim musanna saja, ibuhan yang memang harus diberikan kepada isim musanna. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kata mereka begitu. Katanya begitu. Tapi ya, sebagian mereka menguatkan lagi dengan adanya pembuangan nun saat dia sebagai mudhaf. Kan gitu. Ya. Nah, yang enggak setuju dengan bahwa nun ini adalah iwad anit tanwin juga punya alasan lagi. Jadi ya begitulah ya, alasan mereka ya itu ketentuan mudhaf gitu. Itu memang merupakan ketentuan mudhaf yang mana mudhaf salah satu ketentuannya tidak boleh beralif lam. Apa urusannya itu, enggak ada. Itu pokoknya memang ketentuan mudhaf. Pokoknya ketentuan mudhaf, kalau jamak mudzakkar salim, kalau jamak muannas salim, isim musanna sebagai mudhaf, maka nunnya harus dibuang katanya. Ya, hanya ketentuan saja katanya. Ketentuan yang dimiliki oleh isim musanna. Ya, begitulah jawaban mereka. Wallahu a'lam, silakan antum telaah dan telusuri. Namun tidak sedikit atau bahkan mungkin ya, yang ma'ruf atau mungkin bahkan bisa dikatakan yang jumhur ya, mereka selalu mengurai dengan uraian ini. Wa nun aywadun anit tanwin fil ismil mufradi. Wallahu a'lam. Ya, silahkan lakukan pentelaahan dan mana yang kira-kira mau antum mau antum masyhurkan gitu ya. Ya, karena kalau kita ngerasa ini enggak bisa dimasyhurkan ini lemah sekali ini, maka masyhurkanlah yang antum kuatkan. Tapi sebelum memasyhurkannya ya, tentunya antum harus melakukan pentelaahan secara mendalam untuk bisa menguatkan salah satunya. Yang saya sendiri sampai sekarang enggak bisa menguatkan salah satunya. Bukan berarti karena saya pun juga sudah melakukan pentelaan atau karena saya udah pinter kali, enggak ya. Cuma memang belum mampu memilihnya gitu. Untuk memilihnya saja, untuk condong saja belum bisa. Ya. Wallahu a'lam. Silakan lakukan pentelaan. Kemudian sampai mana tadi? Ya, fataqul marartu bil muslimaini. Kok bil muslimin? Marartu bil muslimin ini jamak mudzakkar salim tadi ya. Marartu bil muslimina wa taqul marartu bi rajulaini. Ini jawab mudzakkar salim atau isim musanna kita bahas tadi. Fataqulu marartu bil muslimaini wa taqul. Oh iya, jawab mudzakkar salim. Iya ya. Jadi marartu bil muslimina. Ya. Hah? Iya, jawab mudzakkar salim. Marartu bil muslimina wa taqul marartu bi rajulaini huma minal muslimina. Iya, jadi ya huma minal muslimina. Jadi marartu bi rajulaini huma minal muslimina. Nah marartu bil muallimina. Bil muallimin al ba harfu jar, al muallimin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrati li'annahu jam'u mudzakkarin salim wan nun ya. Jadi kayak enggak lupa ya Syekh Utsaimin ini buat nerangin nunnya itu apa. Nah, beliau katakan lagi wan nun aywadun anit tanwin fil ismil mufradi. Nah, saya juga pengin nemu dan pengin dapat jawaban yang akurat dan tidak memiliki sisi kelemahan untuk mereka-mereka yang mengatakan aywadun anit tanwin ini. Maksudnya jawaban dari pertanyaan Mas Rehan tadi. Kalau memang nun ini pengganti daripada tanwin pada isim mufradnya, ya kan gitu ya. Pengganti daripada tanwin pada isim mufradnya, kenapa pas ada alif lamnya nunnya enggak hilang? Ya, saya pengen dapat jawaban yang pasti tentang hal tersebut. Yang enggak ada sisi kelemahannya lah begitu. Yang kita sendiri pun enggak bisa membantahnya. Ya kalau misalkan kayak jawaban-jawaban kayak tadi itu, ya kita sendiri pun masih bisa membantahnya kan. Makanya saya pun tadi enggak bisa menguatkannya, melainkan hanya bisa menukilkan apa yang ada saja. Ya karena iya, pas mudhof hilang, pas ada tanwin enggak hilang itu kenapa gitu. Kalau memang dia pengganti daripada tanwin, maka ketentuan-ketentuan tanwin itu seharusnya berlaku padanya. Apakah kata aywad itu tidak memastikan apa, tidak mengharuskan demikian? Nah, itu yang saya enggak tahu. Apakah kata aywad itu tidak memastikan demikian? Maksudnya tidak memastikan harus sama dengan yang digantikannya. Jadi kalau status yang digantikannya begini, maka dia harus begini. Kalau status yang digantikannya begini, maka dia pun harus bersifat begini. Apakah kata aywad itu mengindikasikan tidak harus sama? Ya, itu yang saya masih belum tahu. Memang benar dia pengganti dari tanwin, tapi bukan berarti sifat tanwin harus ada di sifat dia. Begitu. Nah, bisa jadi begitu, itu yang saya, tapi saya belum bisa mastiin gitu. Ya, filosofi saya doang gitu. Wah, ya. Nah, demikian. Ya, karena memang kita enggak dapati ya ibarahnya. Nah, maka di sini kita kalau memang kita condong kepada bobit tersebut, kita harus bisa memberikan penguat-penguat, kan begitu. Nah, bagaimana cara kita bisa memberikan penguat itu? Melakukan pentelahan. Ya. Nah, cara melakukan pentelahan ya dengan cara mungkin kita berpenetrasi kalau begini, ya, itu biasa. Bukan berarti kita tidak membawa ibarah ulama. Ibarah ulama ya sudah ada, justru ibarah ulama itu yang sedang kita urai. Gitu loh. Ibarah ulama ya sudah ada di kita. Namun kita sedang ingin mengurai dan ingin menemukan jawaban atas ataupun ingin menemukan alasan dhabit tersebut. Begitu. Ya kalau misalkan hanya sekedar ibarat ulama saja yang kita datangkan tanpa kita urai dan berikan penjelasan, yang keseruan pun juga kurang kan, maksudnya ya cuma disuruh ya udah baca kitab sendiri aja kan gitu. Demikian ya, jadi menukil itu juga punya tugas lah gitu. Ya, jadi menukil juga punya tugas, wallahu alam. Nah kalau memang dia nggak bisa mengurai apa yang dia nukil, ya sudah, katakan saja, wah gak ngerti, saya cuma bisa nukil kan gitu. Inilah nukilannya, silahkan pahami sendiri ya. Ya bilang begitu, jadi kan jelas permasalahan. Nah kan begitu ya, wallahu'alam. Ya intinya kalau kita menukil, kita punya tugas berat sebenarnya disitu. Tugas beratnya apa? Kita harus bisa mempertanggungjawabkan nukilan kita. Ya kalau gak akui bahwa kita tak bisa mempertanggungjawabkan nukilan kita. Jangan, karena begini, gak bisa misalkan ketika kita diskusi ataupun adu argumen, kita gak bisa hanya sekedar kita bawakan nukilan, kemudian nukilan itu dibantah oleh seseorang, lalu kita bilang begini, ya kok kalau bantah pakai ucapan ulama juga dong. Ya gak bisa begitu. Justru dia sedang ingin mengkritisi nukilan yang dia nukil gitu loh. Ya seharusnya kita bisa memperkuat nukilan tersebut. Nah, ketika kita enggak bisa memperkuatnya, kita malah bilang, ya, bawa mana ucapan ulama'mu? Ini ucapan ulama'ku. Ya, sudah ucapan ulama yang kunukilkan. Nukilkan juga ucapan ulama darimu, kan begitu kan. Ya, enggak bisa begitu di dalam beradu argumen. Ya. Kan begitu. Jadi, karena dia memang sedang ingin mengkritisi. Dan bukan berarti dia juga enggak punya dekingnya. Ada dekingnya, cuma belum dia bawakan aja, kan begitu. Dia ingin mematahkan dulu nukilan tersebut. Nah, jadi oleh karena itu ikhwah, saat antum membawakan nukilan, antum harus persiapkan tahqiq untuk nukilan tersebut. Apa tahqiq? Pembenaran, penguat kan gitu ya. Ya, untuk nukilan tersebut. persiapkan tahqiq untuk nukilan itu. Wallahu a'lam. Ya kalau enggak akui. Ya maksudnya kalau kita tak bisa memberikan tahqiq, akui saja supaya tidak terjadi debat kusir. Ya. Marartu bil muallimin. Bil muallimin al-ba'u harfu jarrin. Al-muallimin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wan nun 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi. Idan jam'ul mudzakkari salim wa ma ulhiqa bihi yujarru bil ya'i. Jadi pokoknya ya, jamak mudzakkar salim itu dan apa saja yang dianggap sebagai jamak mudzakkar salim dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim, dikategorikan kepada jamak mudzakkar salim, itu bakal dijarkan dengan ya. Qala Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wa fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Mana isim inna di sini, Mas Razi? Soalnya ada inna kan. Kenapa kita harus mempertanyakan mana isim inna? Karena kita tahu tugas inna adalah menasabkan isimnya, merafakkan khabarnya. Iya begitu ya? Iya. Kalau kana baru sebaliknya. Nah jadi karena dia bertugas menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya, maka muncullah pertanyaan mana isimnya. Kan begitu. Ya? Nggak tahu ya? Baik, Mas Rehan? Sama saja. Mas Septian? Ayat selanjutnya, Pak Saif, benarkah di ayat selanjutnya kira-kira? Dan inna ini kan masuk ke khabar. Ya, pastinya. Ini ada sikul jumlah, kalau kesamawati ini, kalau menurut saya kan khabar mukaddam. Ya, itu khabar mukaddam. Jadi mubtada'nya ya dapat. Isim innanya. Ayatin. Iya, ayatin. Bukannya majrur dia? Apanya? Mahalnya. Mahalnya. Maksudnya itu hikayah gitu. Kalimat itu makin mahki ya. Itu isimnya? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ah. Terus kan amalannya manasabkan? Iya, maksudnya dengan nasab. Iya. Baik ya. Jadi ada di sini ya. Iya, ada di sini dan ayat itulah isimnya inna. Ya, jadi begitu ya. Innal ayatil lilul albab. Tapi memang enggak bisa diawalin ya. Memang enggak bisa diawalin di dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sah-sah aja. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda. Ya, kan begitu ya. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Ya, tapi sebelum dilanjutkan kepada khabarnya, kepada predikatnya, terlebih dahulu disisipi liulil albab pastinya kata Allah. Ya liulil albab pastinya. Dan ini merupakan syahid kita ya di ayat ini. Syahid dari pembahasan kita di ayat ini liulil albab ini. Ya, nanti akan diterangkan oleh syarih. Barulah masuk ke khabarnya fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Begitu ha. Apakah alasan isim inna itu dipisah dengan inna karena isim inna itu bersambung dengan lam muzarakah? Bukan, bukan. Karena khabarnya berupa syibul jumlah dan isimnya berupa nakirah. Ayat nakirah dan iya wajib ini, benar. Jadi ini khabar muqaddam wujuban, mubtada muakhir wujuban gitu. Ya, wajib. Ya. Wajib ta'khir gitu. Nah, jadi sesungguhnya ada ayat-ayat, ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir tentunya. Pada penciptaan langit-langit dan bumi, ya, pada penciptaan langit-langit dan bumi. Langit-langit di sini menggunakan bentuk jamak. Bumi menggunakan bentuk ya. Jadi berarti bumi cuma satu ya. Saat kita selalu mengatakan ada tujuh bumi. Ya, di saat kita selalu mengatakan ada tujuh bumi, justru Allah hanya menggunakan bentuk mufrad. Saat Allah bahkan padahal menggunakan bentuk jamak pada langit. Gimana kira-kira? Ya Allah a'lam. Ada ayat yang lebih jelas lagi ya? Apa kata Allah di situ? Ya, ada yang lebih jelas lagi tuh di dalam apa? Surah Al-Hadid. Apa namanya? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surah Al-Hadid tuh. Samawat. Ya, jadi Allah memang bilang, Allah memang sebut di sini angkanya ya. Ya, Allah langsung sebut angkanya. Alladzi khalaqa sab'a. Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit. Wa minal ard, ya. Jadi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi. Dan bumi, ya, menggunakan bahasa menggunakan kata mufrad. Ya, wa minal ardi. Cuma memang ya, cuma memang selanjutnya Allah katakan mislahunna, seperti mislahunna. Hunna kembali kepada samawat. Iya, sab'a samawat. Nah, ini yang apa namanya, yang apa, yang menjadi kerancuan sih ya. Wal ardi mislahunna, apakah maksudnya mislahunna ini ya diciptakan seperti yang ketujuhnya? Maksudnya yang ketujuhnya kan diciptakan oleh Allah, yang mana berarti bumi juga diciptakan oleh Allah. Atau kata mithlahunna ini juga sekaligus menerangkan bahwa angkanya pun sama. Wallahu a'lam. Kemungkinan yang pertama bahwa kata mithlahunna maksudnya karena hunna ataupun tujuh langit itu diciptakan oleh Allah, maka bumi juga adalah suatu benda makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seperti halnya Allah menciptakan langit. Jadi Allah menciptakan bumi seperti halnya Allah menciptakan langit. Tapi bisa juga ya, makna mislahunna, ya, kata misalnya, kata serupanya itu sampai kepada angkanya pun juga serupa, yang artinya juga ada tujuh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lakukan pentelahannya. Misteri-misteri yang ada. Tapi di dalam suatu hadis ya, yang saya pun baru nemu satu hadis terkait penglafasan tujuh mimi. Ada ya. Jadi Nabi pernah menyebutkan adanya tujuh bumi. Tapi baru saya dapatkan di satu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lakukan pentelahannya. Riwayat Bukhari atau Muslim, kalau salah saya. Muslim aja. Iya, yang terdapat di dalam Kitab Tauhid. Gimana? Iya, yang di dalam Kitab Tauhid di bab pertama. Ingat enggak antum isi hadisnya? Lupa saya, ntar ya. Tengok. Di Kitab Tauhid di bab pertama, lupa, saya enggak hafal apa hadisnya ya. Nah, ada di situ. Nah, jadi Nabi pernah melafazkan adanya tujuh bumi. Wallahu a'lam. Tapi kalau di Quran enggak pernah ya. Antum lihat aja tuh di apa namanya, di pencarian Quran. Kata ya, enggak ada. Pasti selalu kita dapati dalam bentuk mufrad. Jamaknya pasti arduna. Iya. Semua pakai Arab. Iya, semua pakai Arab kan, semua pakai iya. Betul. Nah, begitulah dia. Wallahu a'lam. Ya, perlu ditelaah itu. Maksudnya perlu dicari misterinya ya. Seru kok. Lihat semua tafsiran yang ada kan. Pokoknya membaca itu enak, ikhwat. Cuma memulainya yang malas. kalau kita udah berada di dalamnya, wah, apa namanya tuh? Asik. Iya, ha, asik. Maksudnya kalau udah kita mulai, itu sampai kita enggak ingat buat berhenti gitu. Tapi kalau belum dimulai, mau mulainya itu masyaallah, aduh, malasnya bukan main. Apalagi kalau misalkan di depan antum referensinya banyak kan gitu kan. Saat ingin mengetahui bagaimana pendapat Imam Ibnu Jarir, saat ingin mengetahui bagaimana pendapat ataupun tafsiran Imam Ibnu Katsir ataupun Qurtubi, ya, kan enak kan gitu ya, andai kan semua referensinya ada di depan antum, enak sekali, seru jadinya. Soalnya saya pernah merasakan hal seperti itu pada saat saya di dekat maktabah. Cuma kalau di Medan ini sayang sekali ya, maktabah umum yang apa namanya, yang menghimpun kitab-kitab ulama gitu ya, kitab-kitab para a'immah kayaknya belum ada ya. Kalaupun ada, jauh mungkin ya. Misalkan kayak di As-Sunnah katanya ada, tapi nggak mungkin kita ke sana kan. Oh ya, kalau misalkan ada di sini, dekat-dekat sini kan enak. Jadi enak loh mas kalau misalkan di depan kita ada referensinya. Iya, yeah, semoga amin ya. Gak apa, bercita-cita kan gak? Oh iya? Tapi gak bebas juga katanya, mesti antum-antum kan? Ah ya itulah kan. Istilahnya bukan maktabah umum berarti kan, sayang sekali. Kalau maktabah umum kan enak. Nah kalau kami pun dulu pada saat itu juga bukan maktabah umum, maktabah pesantren. Cuma karena memang kita berada di dalam pesantren, ya bebas lah gunainnya kan. Jadi luas wawasan kalau kayak begitu. Atau beli kitab lah antum. Baik, lanjut, kita lanjutkan. Jadi di sini kata Allah bahwa sesungguhnya terdapat ataupun ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir ya, pada penciptaan langit-langit dan pada penciptaan bumi dan pada perubahan perubahan ya bahasanya. Gimana bahasa yang enak? Pergantian ya, dan pada pergantian malam dan siang. Ya, ya, ya, pergantian malam dan siang. Ya, jadi kata istilah perbedaan malam dan siang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan itu terdapat tanda-tanda yang kuat ya bagi mereka yang mau berpikir. Ya. Sekali lagi di sini Allah katakan liulil albab ya. Jadi memang disuruh merenungi, ikhwah. Ya. Maksudnya apa? Disuruh berlogika gitu loh kalau bahasa kitanya. Ya, liulil albab kan? Yang mau, ya jadi memang iya berlogika gitu. Tapi mereka yang berlogika itu kok malah sesat? Ya berarti logikanya masih belum tepat. Ya, iya. Itu berarti artinya dia belum berlogika, logikanya masih belum tepat. Yang artinya dia masih memperturutkan hawa nafsunya. Karena kata Allah ini ya kata Allah kan yang mengetahui tanda-tanda ini adalah orang yang ulul albab. Nabi Ibrahim mencari Tuhan kan? Nah tepat. Berpikir dia kan? Iya. Bayangin aja ya, Khoya, sampai seperti itu pertanyaannya. Kita yang pertanyaannya enggak seurgen itu, enggak sesensitif ya, bukan urgen, enggak sensitif itu sensitif sekali kan pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Bukan main sensitifnya, Masya Allah. Iya, betul. Soalnya begini, pada saat saya mengenali ayat tersebut ataupun kisah itu, karena kebiasaannya saya itu dididik semacam tidak boleh bertanya kan gitu ya, tidak mempertanyakan suatu hal yang aneh-aneh katanya, syubhat kan gitu. Saya sangat amat terheran dengan pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Loh kok kayak gak beriman dia? Sampai terbesit dalam hati saya begitu. Rupanya ayat apa ungkapan selanjutnya. Justru tujuan Nabi Ibrahim adalah untuk memperkuat imannya. Munculkan pertanyaan. Silahkan kritis kan gitu. Terhadap lawan bicara kita. Nah jadi lawan bicara kita juga atau kita ini ya saat kita diadu argumen ya, ataupun dikritisi, kita juga harus punya harus mengetahui hal tersebut, konsep nerima buat dikritisin gitu loh. Nah demikian, jadi jangan anggap wah kau kena syubhat ya kan begitu. Bayangin tuh sensitif sekali tuh loh pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Bayangin aja gimana cara menghidupkan dan gimana cara engkau mematikan, kata Nabi Ibrahim. Kan gitu. Sensitif sekali. Nah kalau kita gak sampai separah itu loh pertanyaan-pertanyaan kita. Gitu ya. Kita hanya ingin mempertanyakan, kenapa kau bisa ngomong begini? Kenapa kau bisa ngomong begini? Apa keterangannya? Kita hanya ingin detil gitu loh. Ya kan gitu ya. Intinya kalaupun ternyata seandainya seseorang yang berlogika tadi atau orang sains lah kita bilang di sini ya, yang kan orang sains yang asik ataupun sibuk ngebahas soal samawat, ngebahas soal art gitu ya, ngebahas soal ikhtilafil lail wan nahar, pada kenyataannya mereka mulhid, maka menurut saya mereka itu justru bukan ulul albab. Karena kalau mereka mau berpikir dengan jernih, ya sebagaimana kata Allah, ya justru mereka akan mendapati adanya tanda-tanda keberadaan Allah. Jadi kalau mereka masih mulhid juga, berarti mereka belum berpikir. Ya, logika mereka belum tepat. Ya kan begitu? Karena di sini Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ini Allah yang mengklaim. Wallahu a'lam. Ya, syahid kita adalah liulil albab. Uli ya. Bukan uli tapi uli. Ya, uli hadhihi mulhaqatun bi jam'il mudzakkar salim wa kullu ma lam tatawaffa wa kullu ma lam tatawafar fihi syurutun syurutu jam'i wa uriba i'rabul jam'i fahuwa mulhaqun bih. Nah, jadi kata beliau, ini adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, uli ya. Uli adalah kalau marfu'nya ulu ya. Ini kan karena lagi apa namanya? Lagi majrur, maka bacanya uli, tapi kalau marfu' ya tentunya ulu. Nah, ulu ini adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim dan seluruh apa saja yang tidak terpenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim, tidak terpenuhi padanya syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan jamak mudzakkar salim, tapi dianya tetap di-i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, maka dia dinamakan dengan mulhaq bih. Yani mulhaqatun bijamil mulhaqun bijamil mudzakkar salim. Hadza dhabitul mulhaq bijamil mudzakkar salim. Inilah dhabitnya untuk mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, dhabitnya itu lam tatawafar fihi syurutul jama' wa uriba i'rabul jama'. Apanya itu? Oh, dhabit itu standar, iya, masya Allah, pas. Standar, iya, masya Allah. Kaedah kalau bahasa lain, bahasa kita, kaedahnya. Jadi inilah kaedah mulhaq jamak mudzakkar salim. Apa kaedahnya itu? Lam tatawafar fihi syurutul jama' wa uriba i'rabul jama'. Oh iya benar, iya. Hadza ay kullu ma lam tatawafar, iya. Hadza kullu ma lam tatawafar fihi syartul jam'i wa uriba i'rabul jam'i babitul mulhaq bi jam'il mudzakkar. Iya, masyaallah, mantap. Ya, jadi musyaru ilahnya kullu ma lam tatawafar fihi syartul jama' wa uriba i'rabul jama'. Wa uriba ini kayak jawab. Bukan. Wa uriba ataf, wa ataf. Iya. Kullu ma ya wa kullu ma uriba wa kullu ma uriba i'rabul jama' yang iya jadi wa kullu ma lam tatawafar fihi syurutul jama' wa kullu ma uriba i'rabul jama' fahuwa itu fa'nya itu baru jawab. Nah, fahuwanya baru jawab ya, ya fahuwa mulhaqun bihi hadza ay kullu ma i'ra'a kullu ma lam tatawafar fihi syurutul jama' wa i'raba i'rabal jama' dhabitul mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, jadi musyara ilaihnya kullu. Masyaallah. Barakallahu fik. Fa mithlu ulu laisa laha mufrad. Kenapa? Ya, semisal ulu ini itu enggak punya mufradnya. Ya, laisa laha mufradun wa hiya bi ma'na ashab. Dan ulu itu bi ma'na ashab. Ya. Laha mufradun. Laha mufradun min ma'naha. Oh, maksudnya begini. Laha mufradun min ma'naha, sahib. Jadi kata ashab itu kan jamak. Nah, dari apa namanya? Dari maknanya ini, itu kan punya mufradnya. Ashab kan punya mufradnya, sahib. Ya, tapi ulu sendiri itu memang dari sononya jamak gitu loh. Yang dia bermakna ashab, yang walau maknanya kita tahu itu kan punya bentuk mufradnya maknanya. Makna ulu yaitu ashab, yang mana ashab punya bentuk mufradnya. Laha mufrad min ma'naha, yaitu sahib. Lakin laisa laha mufradun min lafdhiha. Jadi dari sisi makna memang ulu itu punya bentuk mufradnya karena maknanya adalah ashab dan ashab punya mufrad yaitu sahib. Nah, dari sisi makna memang benar ulu itu punya mufradnya dari sisi makna tapi enggak punya mufradnya dari sisi lafaz. Ya. Lakin laisa laha mufradun min lafdhiha. Kan begitu. Dari sisi makna? Iya. Contoh kaum. Ya, kaum. Kaum itu maknanya apa? Segerombolan orang. Orang-orang, kan gitu ya. Kaum adalah orang-orang. Orang-orang, itu kan maknanya kaum. Orang-orang kan punya bentuk mufradnya. Satu orang, kan gitu ya. Orang-orang bentuk mufradnya orang. Tapi kaum itu gak ada maknanya dari sisi, gak ada mufradnya dari sisi makna. Namun, terbalik. Iya, astagfirullah. Iya, dari sisi lafaz enggak ada. Dari ada bentuk mufradnya dari sisi makna, namun tidak ada bentuk mufradnya dari sisi lafaz, ya. Nah, begitu maksud muallif. Paham ya keterangannya ya, keterangan syarih. Baik, 20. Kadzalika mulhaq. Ya, kata 20 juga sama. Ini mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Li'annaha laisa laha mufrad min ma'naha. Dari sisi makna ada. Ya 20 kan ada satu. Kan gitu ya. Ya 20 itu kan ada satu. Kalau enggak ada satu enggak mungkin ada 20 kan. Nah, demikian. Tapi dari sisi lafaznya 20. Jamak seterusnya gitu. Dari sisi lafaz, ya laisa laha mufrad min ma'naha. Ini malah justru dia bilang enggak ada makna dari sisi mufradnya ya. Di annaha laisa laha mufrad min ma'naha. Oh ya benar lah. Ah, justru dia punya lafaz mufrad min lafziha. Apa lafaz mufradnya? Isr. Kan gitu ya. Iya, isrun kan gitu. Jadi punya lafaz mufrad dari punya bentuk mufrad dari lafaznya, tapi justru enggak punya bentuk mufrad dari sisi makna ya, benar-benar. Iya, benar-benar. Masyaallah, iya. Jadi la ilaha laisa laha mufrad min makna. Jadi memang aneh lah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ini. Makanya dibilang mulhaq kan ya. Iya, nyeleneh ya, benar nyeleneh. Ya kan dia 20 kan? 20. Lafaz mufradnya ada, tapi enggak punya, dia enggak akan menjadi makna itu gitu loh. Maknanya akan berbeda gitu. 10. Iya, 10 jadinya maknanya, betul-betul. Ya, ahsan Pak Said, insyaallah. Ahluna mulhaq, ahluna juga mulhaq. Kenapa? Li'annaha laisa laha mufrad. Ini min apa nih? Min ma'naha atau min lafziha? Ahluna mulhaqun li'annaha laisa laha mufradun. Min ma'naha. Iya. Laisa laha mufradun min ma'naha. Kenapa? Min lafziha fa'alun. Ya, itu kan lafaznya. Lakin la tadullu ala wahid. Ya, jadi berarti min ma'naha ya. Tidak apa namanya? Tidak ada mufrad dari sisi makna. Ya, sama seperti ashruna tadi. Ahli. Iya. Berarti bukan mufrad. La tadullu ala wahid. Ya. Oh, yang ahlun di sini. Ahlun di sini bukan seperti ahli dalam pemahaman kita ya. Ahlun di sini iya maksudnya segerombolan. Keluarga itu ahli. Iya. Oh, kalau keluarga ahlu, ya. Ini keluarga juga ya. Tapi sih kalau yang ahlu itu dia hanya dibuang saja. Ada tuh tetap kawatir. Kalau yang ahlu. Asalnya kan ahlun. Heeh. Tapi hanya itu dibuang. Jadi ahlu. Iya. Biasanya itu untuk penisbahan keluarga-keluarga yang mulia gitu sih. Tapi dia ahlu. Iya. Ganti daripada hanya. Oh, jadi haknya diganti dengan alif. Masya Allah ya. Coba nanti kita lihat di Kawakibud Durriyah ya. Kawakibud Durriyah ya. Syarah Mutammimah. Masya Allah, nanti coba kita lihat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa jadi ya. Ya berarti ahlun dan alu sama ya. Ahlun dan alun itu sama ya. Ya coba nanti. Ya sama. Kekeluargaan. Ya. Penyambutan kan. Nah, demikian. Habis ya, berarti kita cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.